Di sebalik tabir ada senyuman diukir untuk suami beriman yang menemani kehidupan. Balik tabir ada amalan yang bertunjangkan keimanan, mewarnai wajah kehidupan menuju kebahagiaan. Wanita solehah akhir zaman, salawat menjadi denda. Membantu perjuangan di sebalik tabir kini bersinar cahaya indah, tidakkan pudar yang menyinari kehidupan. Di sebalik tabir ada senyuman diukir untuk suami beriman yang menemani kehidupan. Di sebalik tabir ada tangisan, air mata dititiskan demi cinta Tuhan. Di sebalik tabir dahulunya terpancar garis kelukaan, datanglah sunnah dan Al-Quran memberi ketenangan. Wanita solehah akhir zaman, dunia bukannya idaman, cintanya hanya pada Ar-Rahman menuju ketakwaan. Di sebalik